Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita sampai di halaman 82. Hah? Oh, 83. Baik. 83. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, walaysa hadha mimma yahsulu ma'nahu bil'ibarati, bal huwa amrun qad inshaqqal qalbu wastaqarra fi suwaidaihi لا تفي العبارة بمعناه. Dan yang demikian ini, arti yang demikian ini tidaklah bisa didapat maknanya hanya dengan ibarah, dengan ungkapan saja, tetapi makna yang demikian ini sesungguhnya adalah amrun, perkara yang telah insyaqqal qalbu, telah memecahkan hati, wastaqarra yakni menghunjam dengan memecahkan hati, wastaqarra fi suwaidaih, dan menetap, menancap pada suwaidaih, pada titik inti daripada hati. La tafil ibaratu bima'nahu, yang satu ibarat semata-mata ibarat saja tidak akan mencukupi atau tidak akan mewakili makna yang semacam ini. Wala matma'a fi husulihi bidda'wa wal amani, dan tidak akan pula semak satu keusulih untuk mendapatkan makna dan sikap yang semacam ini bidakwa, hanya dengan pengakuan saja, wal amani, dan tidak pula hanya dengan angan-angan saja. Makna yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim di sini, sebagaimana yang telah kita baca kemarin, sikap hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu seperti yang disimpulkan oleh beliau dalam ungkapan terakhir atau alinea terakhir yang kita baca, yaitu apabila seorang hamba telah meyakini sesuatu itu pasti secara ilmiah datang dari Rasul, istaslama lahu, dia akan tunduk kepadanya, wasallama ilaih, dan akan merujuk kepadanya, wangqadat kullu dzarratin min qalbihi ilaih, dan setiap bagian daripada bagian terkecil daripada hatinya ingqadat ilaih, akan betul-betul merujuk kepada bimbingannya, disertai dengan keyakinan la sa'adata lahu illa bihadha taslim wal inqiyad, disertai keyakinan bahwa tidak akan ada kebahagiaan baginya kecuali dengan sikap ketundukan dan dan sikap menurut kepada kepemimpinan sunnah rasul itu. Sikap yang demikian ini dalam hijrah kepada rasul tidak bisa hanya dalam bentuk ungkapan-ungkapan saja, ibarah-ibarah saja. Tidak bisa hanya dalam pengakuan-pengakuan saja. Tidak bisa dalam bentuk amani, angan-angan saja. Sehingga terkenal, ada bait syair yang terkenal di kalangan para ulama, yaitu kullun yad'i waslan bilaila walaila la tuqirru lahum bidzaka, semua orang yad'i mengaku waslan punya hubungan dengan si Laila, mengaku pacarnya Laila, mengaku punya hubungan dengan Laila, hubungan khusus dengan si Laila. Wa Laila la tuqirru lahum bidzaka, dan Laila tidak mau membenarkan pengakuan-pengakuan itu semua. Maksudnya semua orang bisa saja mengaku sebagai pengikut sunnah rasul. Semua orang bisa saja mengaku sebagai seorang sunni. Semua orang bisa mengaku salafi, mengikut salafus saleh. Tetapi semua itu hanya bisa dilihat pada tingkah laku nyata mereka. Wal farqu baina ilmil hubbi wa halil hubbi, beliau kemudian membahas apa yang dinamakan ilmil hubbi wa halil hubbi. Beliau mengatakan dan perbedaan antara ilmil hubbi, ilmu tentang cinta, wa halil hubbi, keadaan orang yang sedang menyintai. Fakathiran ma yastabihu ala al-abdi, maka sungguh banyak perkara ini yang yastabih ala al-abdi, terkaburkan atas hamba Allah, yaitu ilmu syai' bihalihi wa wujudih, ilmu tentang sesuatu, bedanya ilmu tentang sesuatu dengan keadaan sesuatu dan wujudnya sesuatu. Juga farqun bainal maridhi wal arifi bis sihhati wal i'tidali wa huwa muthkhinun bil maradi wa bainas sahihis salimi wa illam yuhsin wasfus sihha wal ibara anha. Juga banyak orang terkaburkan. Pengertian perbedaan antara al-marid, orang yang sakit, tetapi dalam keadaan al-arif bisihah, dia mengerti tentang ilmu kesehatan. Wal-i'tidal, ilmu keadaan yang baik. Tetapi dia dalam keadaan mengerti ilmu kesehatan, muthkhinun bil marad, dia dipenuhi dengan berbagai penyakit. Ini tentu beda dengan orang yang as-sahih salim, badannya sehat dan sejahtera, walaupun dia la yuhsin wasf as-sihha wal ibarah anha, walaupun dia tidak mampu dalam menggambarkan secara baik apa itu kesehatan, dan tidak mampu untuk mengungkapkan apa itu kesehatan, tapi dia dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Wa kadzalika, demikian pula farqun, perbedaan baina wasfil khaufi wal ilmi bihi wa baina halihi wa wujudihi. Perbedaan antara orang yang mempunyai khauf, rasa takut, wal ilmihi, dalam keadaan wasful khauf, yaitu perbedaan antara orang yang mampu untuk menerangkan apa itu al khauf dan mampu untuk menerangkan tentang ilmu tentang khauf itu, takut. Wabaina, dengan perbedaannya dengan halihi, keadaan orang yang memang takut kepada Allah. Wawujudih, dan dengan wujudnya rasa takut yang tampak pada tingkah lakunya. Yang satu mampu untuk menerangkan apa itu khauf, apa itu takut kepada Allah, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi sebatas ilmu saja. Yang lainnya keadaan hidupnya memang menggambarkan, membuktikan bahwa takut, rasa takut ada pada dirinya. Wa ta'ammal ta'kidahu subhanahu. Oleh karena itu, kata Ibn Qayyim, coba camkanlah, ta'ammal, camkanlah bagaimana ta'kidahu, penegasan Allah subhanahu yang maha suci lihadzal ma'nal madzkur, kepada makna yang disebutkan di sini, fi hadzal aya fil ayati, dalam ayat ini penegasan, penekanan Allah kepada makna itu, biwujuhin adidatin minat ta'kid, dengan bentuk-bentuk ta'kid yang banyak. Awaluha, pertama dari bentuk ta'kid, tasdiruha bila an-nafiyah, bahwa penegasan Allah itu dimulai, tasdiruha dimulai dengan la an-nafiyah. Bagaimana? Fala wa rabbika la yu'minuna. Dengan la nafiyah, penafian. Walaisat za'idah kama yadhunnu man yadhunnu dzalika, yang demikian ini bukan zaidah, bukan tambahan, kalimat tambahan, sebagaimana yang disangka oleh orang yang menyangka. Innamadkhuluha li sirrin fil qasam, Tetapi masuknya penafian, la nafiah, itu karena adanya satu makna tersirat dalam qasam, dalam sumpah Allah di ayat ini. Wahua, yaitu al-idhan, pemberitahuan Allah, bitadammunil muqsam alaih linnafi, bahwa al-muqsam alaih yang Allah nyatakan sumpah atasnya itu masuk dalam pengertian nafi. Al-muqsam alaih yang Allah nyatakan sumpahnya atasnya itu, wa huwa qawluhu, yaitu pernyataan Allah, la yu'minun, mereka tidaklah beriman. Wa hadha manhajun ma'rufun fi kalamil Arab, yang demikian ini adalah manhaj. Manhaj itu tariqah, cara pemahaman, cara pengamalan, cara perjuangan. Dan yang demikian ini adalah manhaj yang ma'ruf, yang terkenal di kalamil Arab, di kalangan omongan orang Arab. Idza aqsamu ala syai'in manfiyyin saddaru jumlatal qasam bi adatin nafi mithlu hadhil ayah. Apabila mereka bersumpah ala syai' atas sesuatu manfi yang dinafikan, bila mereka bersumpah atas sesuatu yang dinafikan, yakni bersumpah untuk menafikan sesuatu, saddaru jumlatal qasam bi adatin nafi, selalu mereka memulai dari adatil qasam, dari bentuk-bentuk atau kalimat-kalimat sumpah dengan penafian bentuk-bentuk nafi. Mithlu hadhil ayah, seperti ayat ini. Fala warabbika, Allah di sini bersumpah ingin menegaskan tidak berimannya orang yang tidak berhijrah kepada Rasulullah. Maka ketika ingin menegaskan yang demikian, Allah menyatakan sumpahnya dengan membawakan di permulaan sumpahnya kalimat nafi. La, fala warabbika, la yu'minun, begitu. Wa mithlu ma fi qawli siddiq radhiyallahu anhu, dan juga seperti pernyataan omongan as-siddiq Abu Bakar, qawli siddiq li Umar, perkataan As-Siddiq radhiyallahu anhu, la hallahi idzan la ya'madu ila asadin min usdillah yuqatilu 'anillahi wa rasulih fayu'tika salbahu. Ini pernyataan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang menyatakan, la hallahi, tidak demi Allah, kalau demikian memang tidak mungkin, la ya'mad, tidak mungkin, ila asadin min usdillah, tidak mungkin seorang bertujuan menyerang asad min usdillah, macan daripada macan-macan Allah, yang yuqatil anillahi wa rasulih, yang berperang untuk membela Allah dan Rasulnya, fayu'tika salbahu, kemudian dia memberi kepadamu salbahu, harta rampasan perang yang dia miliki. Ini kisahnya dalam perang Hunain, sebagaimana dibawakan cerita di bawah itu. Ketika Qatadah disebutkan di sini, innalillah, riwayat tentang Mahada iya Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Abu Qatadah radhiyallahu anhu yang menebas leher orang kafir dalam peristiwa perang Hunain, dan pada orang kafir itu, karena dalam perang Hunain Bani Saqif yang sedang memerangi Islam itu membawa seluruh harta yang berharga baginya. Ini keputusan pimpinannya, pimpinan Bani Saqif. Dia membuat keputusan seperti itu, tujuannya apa? Tujuannya supaya orang-orang Saqif dalam memerangi tentara Islam itu jangan sampai lari dari pertempuran. Karena memikirkan anak istri dan harta-harta yang paling berharga ikut dibawa, supaya lebih berani dalam pertempuran. Sebab pikirannya kalau lari, maka dia akan berarti meninggalkan anak istri dan hartanya. Nah, karena itu di dalam pertempuran Hunain mereka membawa semua harta dan anak istrinya. Akhirnya Abu Qatadah ini menebas seorang dari kufar Bani Saqif tersebut, dan pada orang ini ada berbagai harta-harta berharga. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau menentukan siapa yang berhak dengan harta orang ini, karena dalam ketentuan Rasulullah dalam pertempuran itu yang paling berhak harta yang dibawa oleh seorang pasukan musuh ialah yang pertama membunuh dia. Pedangnya siapa ini? Nah, ketika itu Abu Qatadah menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan bahwa sayalah yang menebas leher dia itu. Kemudian dipersaksikan hal ini oleh yang lainnya, memang benar Abu Qatadah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan harta orang itu kepada Abu Qatadah. Sehingga dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq pernyataan kekaguman, la hallahi, tidak demi Allah. Idzan, kalau demikian tidak mungkin, la ya'mat ila asadin min usudillah, tidak mungkin ada yang berani mendekati macan daripada macan-macan Allah yang berperang untuk membela Allah dan Rasulnya. Kemudian berlaga dengannya, tidak mungkin demikian terjadi. Karena memang engkaulah yang mestinya berhak untuk mendapatkan ini, sehingga fayu'tika salabahu, sehingga engkau yang lebih berhak untuk mendapatkan rampasan perang ini. Sebab tidak mungkin engkau hanya mendapatkannya begitu, tetapi engkau selalu mendapatkannya dengan berlaga terlebih dahulu. Ibnu Qayyim membawakan ini maksudnya untuk memberikan contoh bahwa sumpah yang tujuannya untuk menafikan sesuatu selalu dimulai dengan lafaz adatun nafi, yaitu pernyataan lam nafi, penafian. Wa qawlu syair, juga omongannya seorang syair, yaitu Umrul Qais bin Hujr al-Kindi, yang terkenal sebagai syair jahili, seorang penyair di zaman jahiliyah, dan memang dinukil bait-bait syair jahili sebelum Islam, bait-bait syair Arab sebelum Islam, karena pada bait-bait syair sebelum Arab, sebelum Islam itu di kalangan orang Arab itu penting untuk mengerti makna kata-kata dalam bahasa Arab. Karena bait-bait syair jahili itu masih asli, belum terkontaminasi dengan bahasa-bahasa lain. Asli bahasa Arab. Sehingga cukup kuat untuk menjadi dasar menilai makna kata-kata Arab atau susunan-susunan kalimat Arab. Kata Umrul Qais, fala wa abika ibnatul amiri la yadda'il qawmu anni afirru. Tidak. Maka tidak, wa abika, demi bapakmu, ibnatul amiri, ini adalah anak perempuan dari kabilah al-amir, la yadda'il qawm anni afirru. Jangan sampai orang menuduh atau menganggap bahwa aku lari dari pertempuran. Di sini ada tulqasam dalam rangka untuk menafikan dimulai dengan nafi, la, ada tu nafi. Wa qala al-akhir, juga yang lainnya, yaitu syair yang dinyatakan oleh Muslim bin Ma'bad al-Walibi al-Harithi al-Asadi, syair Islami yang terkenal istihara fi asri Bani Umayyah, di masa Bani Umayyah. Dia menyatakan, fala wallahi la yulfa lima bi wala lilima bihim abadan dawa'u. Maka tidak, demi Allah, tidak akan dekat dengan aku, dengan apa yang ada pada diriku, dan tidak pula dengan apa yang ada pada mereka, abadan, selama-lamanya, dawa'u, obat yang manapun, tidak akan bisa mendekatkan antara diriku dengan mereka selama-lamanya. Ini juga bentuk penafian dengan sumpah. Wa hadza fi kalamihim aktsaru min an yudzkara, dan yang demikian, yang semisal ini dalam bahasa Arab, omongan orang Arab ini banyak sekali, lebih dari apa yang sudah disebut. Wa ta'ammal, kata beliau, maka camkanlah jumalal qasam allati fil qur'anil allati fil qur'ani. Coba lihat bagaimana kalimat-kalimat sumpah yang ada di dalam Al-Quran, al-masdariyah bi harfin nafi, yang dimulai dengan huruf nafi. Kaifa tajidul muqsam alaih manfiyan wa mutadamminan linafyin. Bagaimana engkau dapati al-muqsam alaih, perkara yang disumpahkan padanya itu, manfiyan, betul-betul dinafikan. Wa mutadamminan linafi, dan juga mengandung pengertian penafian hal yang disumpahkan itu. Wa la yahrumu hadza qawluhu ta'ala, dan tidaklah yang tidaklah tidaklah melenceng dari makna ini. Firman Allah Ta'ala, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim innahu laqur'anun karim. Ini juga sumpah dengan dimulai dengan nafi. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka tidak aku bersumpah, maka sungguh tidak aku bersumpah, bimawaqi'in nujum, tempat terbitnya bintang-bintang. Dan ini sungguh adalah sumpah yang agung seandainya kamu mengerti. Innahu laqur'anun karim, sesungguhnya ia adalah Quran yang mulia. Fa innahu, maka sungguhnya sumpah tersebut, lamma kana al-maqsud bihadzal qasam, sumpah yang dinyatakan di surat Al-Waqi'ah ayat 75 sampai 77 ini adalah ditujukan bihadzal qasam, dengan sumpah ini nafyu ma qalahul kuffar fil Qur'an. Adalah ditujukan dengan sumpah ini untuk menafikan, menolak apa yang dinyatakan oleh orang-orang kafir tentang Al-Quran. Sebelum ayat ini diberitakan bagaimana mereka menganggap Al-Quran min annahu syi'run. Mereka menganggap Al-Quran itu adalah syair au kahana, atau ramalan-ramalan tukang tenung, au asatirul awwalin, atau mereka mengatakan Al-Quran itu adalah cerita-cerita khayal atau legenda-legenda orang-orang dulu. Maka sadar al-qasam bi'adhatin nabi, maka Allah memulai qasam sumpah dengan pernyataan nabi, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, maka demi maka sungguhnya tidak aku bersumpah dengan mawaqi'in nujum, tempat terbitnya bintang-bintang. Tsumma atsbata lahu khilafa ma qaluhu, kemudian Allah atsbata, menetapkan bagi Al-Qur'an lahu khilafa ma qaluhu, yang berbeda dari apa yang mereka tuduhkan tentang Al-Qur'an. Fatadammanatil ayatu ma'na laisa al-amru kama yaz'umun, sehingga ayat ini mengandung makna, yaitu apa? Laisal amru kama yaz'umun, tidaklah keadaan ini seperti yang mereka tuduhkan. Walakinnahu Qur'anun karim, tetapi sesungguhnya ia adalah Qur'an yang mulia. Walihada sarraha bil amraini, oleh karena itu Allah di sini menegaskan dua perkara. An-nafyu wal itsbatu, penafian dan penetapan. Fi mithli qawlihi ta'ala, contohnya seperti firman Allah Ta'ala, fala uqsimu bil khunnasi al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Maka tidak, sungguh aku bersumpah dengan al-khunnas dan al-jawaril kunnas, wal-layli idha as'as, dan malam apabila kelam, was-subhi idha tanaffas, dan juga bersumpah, aku bersumpah dengan waktu subuh, apabila sudah mulai adanya, apabila sudah mulai terbit fajar. Innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya ia adalah omongan rasul yang mulia. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi karim, dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin. Rasul yang mulia itu, utusan yang mulia itu mempunyai kekuatan di sisi arsy yang kokoh. Muta'in thamma amin, dia adalah ditaati, kemudian dia adalah yang terpercaya. Yaitu rasul yang dimaksud di sini ialah Jibril alaihi salam, yaitu utusan Allah, diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada nabi. Wa ma sahibukum bimajnun. Setelah itu Allah menyatakan, tidaklah teman kamu ini adalah orang gila. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh dia Muhammad itu telah melihat Jibril bil ufuqil mubin, di ufuk, batas pandang ufuk itu, dengan penglihatan yang nyata. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan dia bukanlah orang yang mengerti perkara ghaib. Wa ma huwa biqauli syaitanin rajim, dan apa yang disampaikannya bukanlah omongan syaitan yang terkutuk. Ini Allah menafikan tuduhan-tuduhan bahwa Al-Quran itu adalah kahana, dan Allah mengisbatkan, menetapkan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Bukanlah Al-Quran itu kahana, ramalan-ramalan tukang tenung. Kalau tukang tenung kalau kuhan tukang tenung itu tentunya mendapatkan ilmu dan berita dari syaitan. Tetapi rasul di sini mendapatkan berita dari rasulin karim, utusan Allah yang mulia. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin, yang mempunyai kekuatan di sisi Allah yang mempunyai arsy yang kokoh. Dia yang membawa wahyu itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah muta'in thamma amin, malaikat yang ditaati oleh seluruh malaikat yang lainnya, karena Jibril adalah amirul malaika, pimpinan para malaikat seluruhnya, Jibril alaihi salam. Dan dia adalah amin, terpercaya. Tidaklah dia keliru menyampaikan wahyu itu kepada selain yang diperintahkan oleh Allah, dan tidak keliru pula di dalam menyampaikan apa yang diwahyukan Allah itu, apakah ditambahi atau dikurangi kata-katanya. Tidak demikian. Dia adalah amin, dia adalah yang terpercaya. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, demikian pula firman Allah ta'ala, la uqsimu biyaumil qiyamah, juga dimulai dengan la nabiya, tidak, sungguh aku bersumpah, biyaumil qiyamah, tentang akan datangnya hari kiamat, wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan tidak, sungguh aku bersumpah, bin nafsil lawamah, dengan jiwa yang selalu mencerca. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia menyangka bahwa kami tidak bisa mengumpulkan tulang belulangnya yang berserakan itu? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan Dia Allah mampu untuk menyamakan banana. Banana itu apa? Ibu jari. Ibu jari atau ujung-ujung jari. Jari-jari tangan. Ini tidak bisa sama. Walaupun kami mampu untuk menyamakan. Bahkan orang yang dulu dari Adam sampai orang sekarang ininya tidak sama semua. Maksudnya tidak sama apa? Gurat-guratnya itu. Apa namanya? Sidik jarinya itu tidak bisa sama. Dari orang yang sudah mati dulu-dulu sampai sekarang tidak bisa sama. Sampai orang hari kiamat. Nah, walaupun kami mampu, kata Allah, untuk menyamakan semua sidik jari itu, tetapi memang kami sengaja untuk membedakan sidik jari semua manusia, yang sudah mati maupun yang hidup ini. Yang hidup ini aja sudah 5 miliar. 5 miliar model sidik jari. Tidak sama gurat-guratnya itu. Dan juga yang akan lahir sampai hari kiamat. Wal maksudu, yang dituju dengan uraian ini, anna iftitaha hadzal qasam bi adatin nabi, bahwasannya dimulainya sumpah Allah di sini bi adatin nabi dengan lafaz-lafaz nabi, yaktabi taqwiyatal muqsam alaih, mempunyai pengertian lebih menguatkan makna al-muqsam alaih, makna yang dikandungi dengan apa yang dijadikan sumpah dalam persaksian atasnya itu. Wa ta'kiduhu, dan lebih menegaskan lagi, wa syiddatu intifa'ih, dan juga ini penting, ini yang terpenting, syiddatu intifa'ih, menunjukkan makna syiddatu intifa'ih, yaitu penafian yang sangat keras. Jadi sekarang, bahwa sesungguhnya di dalam surat An-Nisa ayat ke-65 tersebut yang sedang dibahas ini, di sana kita dapati beberapa penegasan bahwa sumpahnya Allah di situ dengan dimulai la nafiah, yang mempunyai makna apa? Syiddatu intifa'i, yang mempunyai makna betapa kerasnya penafian padanya. Yang dinafikan adalah iman. Iman orang yang tidak hijrah kepada Rasul. Wataniha, yang kedua, bentuk-bentuk penegasan yang ada di dalam surat An-Nisa 65 itu, ta'kiduhu binafsil qasam, penegasan dengan sumpah itu sendiri. Fala warabbika, ya, di sini menunjukkan penegasan bahwa dengan Allah bersumpah, warabbika, sumpah Allah itu untuk lebih menegaskan penafian tersebut, apalagi ditambah dengan la nafiah pada sumpah itu. Jadi sudah dua kali, ya, Pertama, penegasan maknanya yaitu dengan la nafiyah, penafian. Yang kedua, dengan sumpah itu sendiri. Wa ta'alithuha, yang ketiga, ta'kiduhu bil muqsam bihi. Penegasan Allah dengan al-muqsam bihi, yang dijadikan, yang dia bersumpah dengannya. Dia Allah bersumpah dengan apa di sini? Dengan dirinya. Ha? Wa huwa iqsamuhu binafsihi. Dan dia Allah bersumpah di sini dengan dirinya sendiri. Sementara di dalam ayat-ayat lain Allah bersumpah dengan makhluknya. Iya. Yaitu seperti wadduha, demi waktu duha, Allah bersumpah di sini dengan makhluknya. Walaili idza saja, dan selanjutnya. Tetapi yang di sini di dalam surat An-Nisa ayat ke-65 ini, Allah bersumpah bukan dengan makhluknya, tetapi dengan dirinya. La bi syai'in min makhluqati, tidak Allah bersumpah dengan sesuatu pun dari makhluk-makhluknya. Wa huwa subhanahu yuqsimu bi nafsihi taratan wa bi makhluqatihi taratan, dan dia Allah yang maha suci bersumpah dengan dirinya kadang-kadang dan bersumpah dengan makhluknya di kadang yang lain. Ha? Iya. Kalau ditanya, loh, masa kita dilarang bersumpah dengan makhluk? Lah, Allah kok bersumpah dengan makhluk? Kalau Allah bersumpah dengan makhluk, itu hak Allah. Ya. Tetapi kalau kita dilarang bersumpah dengan makhluk, ya, karena Allah yang maha tinggi, sumpahnya Allah dengan makhluk sungguh sangat beda maknanya antara sumpahnya makhluk dengan makhluk. Sumpahnya Allah dengan makhluk ialah menunjukkan tanbih, peringatan, li'idhami sya'nil makhluk al-muqsam bihi, peringatan untuk menunjukkan betapa besarnya nilai makhluk yang Allah jadikan sumpah dengannya. Tetapi sumpahnya makhluk dengan makhluk, maknanya ialah ta'zimul khalq wa yusawihi bil khaliq. Sumpahnya makhluk dengan makhluk apa? Pengagungan makhluk dan mensejajarkan makhluk itu dengan Al-Khaliq, dengan Sang Pencipta. Maka sumpahnya makhluk dengan makhluk adalah syirik. Sedangkan sumpahnya Allah dengan makhluk adalah mempunyai makna apa? Peringatan dari Allah tentang betapa pentingnya makhluk yang disebutkan oleh Allah dalam sumpahnya itu. Baik, kembali kepada masalah. Warabi'uha, penegasan yang keempat dari surat An-Nisa ayat ke-65 ini. Ta'kiduhu bintifa'il haraj wa wujudit taslim. Allah menegaskan pula ta'kid, penegasan Allah, bahwa iman yang dituntut oleh Allah di sini ialah bintifa'il haraj, harus dalam bentuk intifa'il haraj, tidak adanya ganjalan, tidak ngerundel terhadap keputusan Rasulullah, tidak keberatan dengan keputusan Rasulullah Dan juga ditegaskan pula oleh Allah di sini, wujudit taslim harus disertai dengan wujud adanya sikap taslim, ketundukan kepada keputusan itu. Wa khamisuha, penegasan yang kelima di sini ialah ta'kid al-fi'l bil masdar. Penegasan dalam bentuk disebutkannya al-fi'l wa yusallimu, ini fi'il, dan masdar taslima. Bentuk susunan bahasa Arab yang demikian mempunyai makna penegasan berulang tentang makna yang dimaksudkan padanya itu, yaitu apa? Ketundukan. Dan tunduk kepada keputusan itu dengan sebenar-benar tunduk, begitu diartikan demikian. Karena disebutkannya fi'il dan masdar bergandengan. Ya. Wa ma hadza at-ta'kid wal i'tina'u, dan tidaklah penegasan wal i'tina' dan perhatian yang demikian ini dari Allah dalam ayat ini illa li syiddatil hajati ila hadzal amril azim. Tidaklah terjadi penegasan ini kecuali karena betapa sangat dibutuhkannya menerangkan atau sangat dibutuhkannya makna yang agung dalam ayat ini. Wa innahu mimma yu'tana bih, dan makna yang terdapat dalam ayat ini adalah perkara yang sangat dipentingkan. Wa yuqarraru fi nufusil ibadi bima huwa min ablaghi anwa'it taqrir, dan harus ditakrir, dikuatkan di dalam hati hamba-hamba Allah dengan penerangan makna yang ablagh anwa'it taqrir, dengan bentuk penetapan yang paling, dengan penetapan yang modelnya macamnya paling kuat. Ablagh yaitu paling kuat, anwa daripada macam-macam takrir ini ditegaskan dalam bentuk penegasan yang sampai 5 lapis ini tadi disebutkan. Hah? Apa tadi penegasan pertama? Dimulai dengan la nafiah. Ya. Kedua, dengan sumpah yang ada padanya, wa rabbika. Ketiga, dengan Allah menggunakan sumpah, yaitu menggunakan dirinya sebagai apa? Sumpah. Wa rabbika. Rabb Allah al-muqsam bihi. Yang dipakai bersumpah di sini ialah dirinya sendiri. Yang keempat, yaitu ditegaskan intifail haraj. Harus untuk dikatakan beriman, tidak adanya haraj, ganjalan. Ya? Dan harus adanya taslim, ketundukan kepada keputusan Rasul itu. Dan yang kelima ialah penegasan dalam bentuk fi'il dan masdar. Wa yusallimu taslima. Yusallimu fi'il, taslima masdar. Ini adalah bentuk penegasan yang paling kuat. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Dengan demikian, hijrah kepada Rasul ini adalah satu kemestian. Ya. Hijrah yang ditegaskan di sini yaitu hijrah qalbiyah. Ya, hijrah qalbiyah yaitu hatinya hijrah dengan menyatakan ketundukan total kepada apa saja yang diputuskan oleh Rasul atau apa saja yang sudah dipastikan memang benar secara ilmiah, bisa dipastikan bahwa itu memang benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sami'na wa ata'na, sikapnya. Wa saddaqna, ditambahi. Dan kami saddaqna, membenarkannya. Ini hijrah kepada Ar-Rasul. Sekarang kita masuk kepada hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Halaman 93. Wa qala ta'ala, dan firman Allah ta'ala, ta'ala yang maha tinggi, an-nabiyu awla bil mu'minina min anfusihim, nabi itu adalah lebih harus dicintai oleh kaum mukminin daripada cinta mereka terhadap diri-diri mereka sendiri. Wahada, kata beliau, yang demikian ini, yaitu apa yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-6 tadi, dalilun, sebagai dalil, ala anna man lam yakunir rasulu awla bihi min nafsihi falaysa minal mu'minin. Ini adalah dalil yang menunjukkan kepada makna bahwasanya man lam yakunir rasul, siapa yang tidak menjadikan rasul, awla bihi, yang lebih dia cintai, min nafsihi, daripada dirinya, falaysa minal mu'minin, maka dia bukanlah dari orang-orang mukmin. Wa hadhil aulawiyatu tatadammanu umuran, dan ini adalah aulawiyah, keutamaan-keutamaan yang mengandungi, yakni mengutamakan Rasul, yang mengandungi beberapa perkara. Minha, pertama, ayyakuna ahabba ilal abdi min nafsihi, yaitu menjadikan Rasul ahabba ilal abdi, lebih dicintai oleh hamba itu, min nafsi, daripada cinta hamba kepada dirinya sendiri. Li'annal awlawiyatu asluhal hub, karena lebih mengutamakan yang lainnya, itu asalnya ialah karena cinta. Wa nafsul abdi ahabbu ilaihi min ghairih, karena sesungguhnya pada asalnya jiwanya setiap hamba itu, setiap orang itu, adalah perkara yang paling dicintai daripada yang lainnya. Orang pada fitrahnya lebih mencintai dirinya daripada yang lainnya. Contohnya, siapa yang bisa, yang lebih cinta kepada anak daripada ibu? Tidak ada. Daripada ibunya, tidak ada. Yang paling cinta kepada anak ialah ibunya. Iya. Tetapi toh, ibu daripada anak itu lebih mencintai dirinya daripada anaknya. Buktinya, sedang menyusui anak, tiba-tiba terdengar suara gembelegar, lari membawa apa saja, ternyata yang dibawa guling, ditinggalkan anaknya. Ini bukti memang ibu itu walaupun adalah orang yang paling cinta kepada anak daripada manusia ini, tetapi pasti dia lebih cinta dirinya daripada anaknya. Ini fitrah. Kemudian wa ma hadza fayajibu ayyakuna ar-rasulu aula bihi minha. Walaupun dengan kenyataan yang seperti ini bahwa setiap orang lebih cinta kepada dirinya, fitrahnya demikian, tetapi haruslah rasul menjadikan rasul aula bihi, lebih dia cintai minha daripada jiwanya sendiri. Haruslah lebih dia utamakan aula bihi, haruslah lebih dia utamakan minha daripada jiwanya. Wa ahabba ilaihi minha, dan lebih dia cintai daripada jiwanya. Fabidhalika yahsulu lahu ismul imani. Oleh karena itu, maka mulailah dengan sebab itulah, kalau sudah dia lebih mencintai Rasul daripada dirinya, maka barulah terjadi apa yang dinamakan iman pada dirinya. Wa yalzimu min hadhil aulawiyyati, dan konsekuensi daripada lebih mengutamakan Rasul atas dirinya ini, aulawiyah lebih mengutamakan, pengutamaan Rasul atas dirinya, wal mahabbah, konsekuensi daripada lebih mencintai Rasul daripada cintanya kepada dirinya, adalah kamalal inqiyadi, adalah kesempurnaan al-inqiyad. Al-inqiyad, keterikatan. Wata'ah, ketaatan. Kesempurnaan ketaatan. Waridha, dan sempurna dengan dalam meridhai keputusan dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taslim, kesempurnaan dalam ketundukan kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasairu lawazimil mahabbati minar ridha bihukmihi wat taslimi li amrihi wa itharihi ala kulli man siwahu. Dan di samping kesempurnaan taslim, ketundukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga sa'iri lawazimil mahabbah, segenap konsekuensi daripada cinta, yaitu apa? Ar-ridha bihukmi. Ini konsekuensi daripada cinta. Ridha dengan hukum Rasul. Wa taslim li amrih, dan tunduk kepada perintahnya. Wa itharihi ala kulli man siwahu, dan lebih mengutamakan Rasul daripada yang selain Rasul. Lebih mengutamakan Rasul atau selain Rasul. Contohnya, kalau orang mencerca dirimu, bagaimana? Kan ngamuk, kamu marah kan, dihina dirimu, kamu dituduh dengan tuduhan keji. Tentu tersinggung, marah dan sebagainya. Itu fitrah. Tetapi kamu mestinya harus lebih marah kalau Rasul yang dicerca, kalau sunnah Rasul yang dicerca. ya. Kalau seandainya perkara dirimu itu dibandingkan dengan perkara sunnah Rasul, maka tentu kalau kamu sudah menjadikan Rasul lebih kamu cintai daripada dirimu, kamu sisihkan perkara dirimu demi kemarahanmu kepada tindakan orang yang mencerca Rasul. Orang yang mencerca dirimu masih tetap Muslim ketika dia Muslim, masih tetap ahlu sunnah ketika dia ahlu sunnah. Tidaklah orang yang mencerca dirimu itu berubah menjadi ahlul bid'ah, ya? Hah? Ya tidak kan? Hah? Tetapi orang yang mencerca sunnah Rasulullah, dia bisa menjadi kafir karenanya. Dia bisa keluar dari sunnah karenanya, sehingga menjadi ahlul bid'ah. Kalau begitu, kamu lebih benci kepada seorang Muslim dan ahlu sunnah yang mencerca dirimu, ataukah seorang kafir atau ahlul bid'ah yang suka mencerca sunnah Rasul tetapi suka muji-muji dirimu? Hah? Kalau kamu lebih mencintai orang kafir ahlul bid'ah yang suka mencerca sunnah Rasul tetapi suka memuji-muji dirimu, daripada seorang Muslim ahlu sunnah yang suka mencerca dirimu, berarti kamu masih lebih mengutamakan dirimu daripada sunnah Rasulullah. Ya, dirimu lebih mahal bagimu daripada sunnah Rasulullah. Ha, begitu yang dituntunkan oleh para ulama di dalam menyikapi permasalahan. Nah, sekarang yang kedua, perkara kedua dari kandungan aulawiyah pengutamaan Rasul atas yang lainnya. Wa minha, juga daripada kandungan pengutamaan Rasul atas yang lainnya itu, alla yakuna lil abdi hukmun ala nafsihi aslan, balil hukmu ala nafsihi lirrasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yahkumu alaiha a'zamu min hukmi sayyid ala abdihi. Tidaklah terjadi, layakuna tidaklah terjadi lil abdi bagi seorang hamba, hukmun ala nafsihi, hukum terhadap dirinya aslan sama sekali, balil hukum ala nafsihi, akan tetapi hukum terhadap dirinya itu lir rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang berhak menghukumi dirinya dia serahkan dalam hal ini ialah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasul yahkumu alaiha, di mana Rasul menghukumi terhadap dirinya, diri seorang hamba itu a'zamu min hukmi sayyid ala abdihi, lebih besar, lebih agung daripada hukumnya tuan kepada budaknya. Wal walid ala waladihi, dan lebih agung daripada hukumnya orang tua kepada anaknya. Falaisa lahu fi nafsi tasarrufun qat illa ma tasarrafa fihi ar-rasulul ladzi huwa aula bihi minha. Maka tidaklah seorang hamba yang mencintai Rasul, yang lebih mengutamakan Rasul itu, tidaklah dia memperlakukan dirinya dengan satu perlakuan pun, kecuali dengan ma tasarrafa fihi Rasul, apa yang Rasul telah perlakukan padanya, alladhi huwa aula bihi minha, yang dia Rasul itu adalah aula bihi, lebih utama baginya, minha daripada diri dia itu. Yang mengatur dirinya adalah sunnah Rasulullah, bukan kemauan sendiri. Dia tidak memberi peluang kepada kemauan sendiri untuk mengatur dirinya, tetapi dia berikan hak pengaturan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak dia memberi peluang kepada dirinya untuk kemudian menghalalkan bagi dirinya atau mengharamkan sesuatu bagi dirinya, tetapi dia merujuk semua itu kepada penghalalan dan pengharaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia tidak memberi peluang kepada dirinya untuk cinta dan benci dengan semaunya, tetapi dia mencintai siapa yang dituntunkan untuk dicintai dan membenci siapa yang dituntunkan untuk dibenci. Dan selanjutnya, berbagai gerak-gerik hati, gerak-gerik nafs, dituntun atau diserahkan pengendaliannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faya ajaban, wahai betapa menakjubkannya, kaifa tahsulu hadhil aulawiyatu li 'abdin, bagaimana bisa terjadinya pengutamaan Rasul yang seperti ini pada diri seorang hamba, seorang hamba yang qad azala ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an mansabit tahkim, bagaimana mungkin bisa terjadi aulawiyah semacam ini bagi seorang hamba yang telah menyingkirkan sunnah Rasul dari mansabit tahkim, dari kedudukan tahkim, kedudukan sebagai hakim, sebagai hakim. Ya, ini tidak mungkin. Orang yang telah menyingkirkan sunnah Rasulullah sebagai dari kedudukan sebagai hakim untuk mempunyai sikap aulawiyah semacam ini, tidak mungkin. Waradiya bihukmi ghairih, dan tidak mungkin pula orang yang ridha dengan hukum selain hukum Rasul, tidak mungkin orang yang demikian mau menjadikan Rasul sebagai yang paling utama di dalam penetapan perkara-perkara. Wa tuma'anna ilaihi a'dhama min tuma'ninatihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Dan juga tidak mungkin orang yang lebih tenang kepada hukum lainnya daripada lebih tenang daripada ketenangannya terhadap hukum Rasulullah. Wa za'ama anna al-huda la yultaqa min mishkatih, dan juga tidak mungkin orang yang menyangka, yang meyakini bahwasanya petunjuk itu tidaklah mesti yultaqa, diambil dari lentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, wa innama yutalaqqa min dalalatil uqul, mereka yang meyakini bahwa al-huda, petunjuk itu diambil dari dalalatil uqul, dari apa yang ditunjukkan oleh akal pikiran. Wa innama ja'a bihi la yufidul yaqin. Dan mereka mengatakan bahwa apa yang datang pada Rasul itu, dari Rasul itu, la yufidul yaqin, tidak memberikan makna yakin. Ila ghairi dhalika minal aqwal. Dan yang semisal itu dari omongan-omongan. Allati tatadhammanul i'rad anhu. Yang mempunyai kandungan makna. Yaitu al-i'rad anhu wa amma ja'a bihi. Berpaling dari Rasul dan berpaling dari apa yang datang dari Rasul. Ya. Wal hawalah fil ilmi nafi' ila ghairih. Memindahkan pandangan. Al ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat itu dipandang ialah bila membahas pada selain sunnah Rasulullah. Dzalika huwa dhalalul mubin. Yang demikian inilah kesesatan yang nyata. Ya. Orang-orang yang demikian tidak mungkin akan bisa pada dirinya tumbuh aulawiyah, yaitu mengutamakan Rasul atas yang lainnya. Ya. Mereka yang menyatakan bahwa berita-berita dari Rasul itu tingkatannya dhanni. Tingkatannya dhanni yaitu praduga saja. Ya. Sedangkan apa yang telah ditetapkan oleh akal itu tingkatannya qat'i, pasti. Seperti orang-orang Hizbut Tahrir. Itu mempunyai anggapan demikian. Mereka mengatakan bahwa berita-berita dari hadis Nabi kalau berkenaan dengan akidah itu, kalau hadis yang sifatnya ahad itu dhanni saja, praduga. Kalau mutawatir dan mencocoki akal itu qat'i, baru qat'i. Karena itu mereka mengatakan berita-berita tentang kehidupan kubur, kata mereka, itu karena hadisnya ahad, jadi dhanni, praduga. Jadi kita meyakininya hanya sampai setingkat 90% saja. 10% tidak meyakininya. Ya. Akidah dibawa kepada metodologi matematika. Ya. Demikian pula perkara Isra Mi'raj. Mereka bilang itu dhanni. Yang qat'i dari Isra Mi'raj ialah yang diberitakan di dalam Al-Qur'an saja. Yaitu pernyataan Allah di dalam surat Al-Isra, apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa. Berita itu. Maha suci Allah yang menjalankan di waktu malam hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berapa lama? Ya enggak tahu, bisa sebulan, bisa berapa. Karena tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an berapa lamanya. Sedangkan yang di dalam hadis disebutkan ialah semalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha itu semalam. Terus balik lagi dan di waktu subuhnya sudah sampai di Masjidil Haram. Lah itu masih dhanni. Ya, enggak bisa kita yakini. Ha. Begini orang-orang yang tidak mungkin tumbuh pada dirinya aulawiyah itu tadi. Mustahil. Akalnya lebih dia percayai daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Coba ketika orang-orang jil jaringan iblis laknatullah alaih yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan berbagai penghinaan semacam tokohnya yaitu Nur Khalis Majid atau Ulil Kufur dan sebagainya. Apa yang dikatakan ketika dinyatakan bahwa sesungguhnya mereka itu semestinya dibunuh dengan penghinaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Katanya yang lainnya, hadis-hadis tentang perintah membunuh orang yang menghina Rasul itu masih ahad, bukan mutawatir. Jadi Tony selalu dibenturkan kepada itu. Setiap tidak cocok dengan hawa nafsunya, tidak cocok dengan akalnya, ahad itu hadisnya. Hadis ahad itu artinya hadis yang sanadnya belum sampai mutawatir. Begitu. Hadis mutawatir itu sanadnya banyak. Sampai pada tingkat sangat meyakinkan bahwa mereka tidak mungkin bisa sepakat berdusta rame-rame atas nama Rasulullah. Itu mutawatir. Kalau hadis ahad kurang dari itu. Nah, demikian manusia-manusia yang tidak mungkin mengutamakan aulawiyah. Tidak mungkin akan tumbuh pada kepribadiannya sikap aulawiyah itu tadi. Lebih mengutamakan Rasul atas dirinya. Manusia-manusia yang lebih mengutamakan akalnya, lebih percaya kepada akalnya daripada sunnah Rasulullah. Ya. Sehingga ketika berbenturan dengan ketentuan-ketentuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sunnahnya, maka dia akan mencari alasan untuk melakukan sikap mada, sikap i'rab, yaitu menolak daripada ketentuan tersebut. Ya. Subhanallah. Wala sabila ila thubuti hadhihi al-aulawiyah illa bi'azli kulli ma siwah. Dan tidak mungkin, tidak ada jalan untuk menumbuhkan kepribadian sikap aulawiyah tersebut kecuali dengan thubut, mengokohkan aulawiyah ini pada dirinya dan dengan menyingkirkan bi'azli, dengan menyingkirkan kulli ma siwa, segala apa yang selain Rasul. Ya. Wa tawliyatuhu fi kulli syai', dan mengangkat Rasul dalam segala perkara. Wa arada ma qalahu kullu ahadin siwahu ala ma jaa bihi, dan selalu arada menghadapkan, artinya mengkonfrontir setiap apa yang diomongkan oleh siapapun, dikonfrontir, dihadapkan kepada apa yang dipastikan datang dari Rasulullah. Setiap omongan siapapun selalu dinilai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in syahidalahu bisihhati qabilahu. Maka kalau dalil, yaitu apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu, telah mempersaksikan bahwa omongan orang lain itu memang cocok dengan apa yang disabdakan oleh Rasul, maka syahidalahu maka dia pun akan qabilahu, menerimanya. Wa in syahidalahu bil butlani raddahu, dan kalau dipersaksikan oleh omongan Rasul bahwa omongan orang itu ternyata batil, raddahu, ditolak siapapun omongan siapapun. Wa illam tatabayyan syahadatuhu lahu bisihhatin wala butlanin ja'alahu bimanzilati ahadithi ahlil kitab. Kalau ternyata lam tatabayyan, belum ada kejelasan, syahadatuhu lahu bisihha wala butlan, persaksian Rasul terhadap omongan orang itu, apakah omongan itu benar atau batil, tidak jelas, masih belum ada kejelasan, maka dijadikan omongan orang yang demikian ini kedudukannya seperti hadis-hadis ahlul kitab, cerita-cerita ahlul kitab. Apa sikap kita terhadap cerita-cerita Bani Israel? Rasulullah membimbing kita untuk apa? Jangan engkau benarkan cerita mereka dan jangan engkau dustakan. Ya. Wa waqqafahu, dan disikapi dengan tawakuf, tidak dibenarkan dan tidak pula didustakan. Hatta yatabayyana ayyal amroini awla bihi, sampai menjadi jelas mana di antara dua perkara itu yang awla bihi, yang betul-betul lebih kelihatan. Apakah yang lebih kelihatan benernya sehingga diterima, ataukah ternyata lebih kelihatan batilnya sehingga ditolak. Faman salaka hadhihi at-tariqata istaqama lahu safarul hijrah. Maka barang siapa yang menempuh jalan yang seperti ini, sikap yang seperti ini, dia akan istaqama lahu, akan lurus baginya safarul hijrah, perjalanan hijrah itu tidak bengkak-bengkok lagi. Wastaqama lahu ilmuhu wa amaluh, dan akan lurus pula ilmunya dan amalnya. Wa aqbalat wujuhul haqqi ilaihi min kulli jihah, dan akan datang kepadanya wujuhul haqqi, bentuk-bentuk kebenaran ilaih kepadanya, min kulli jihah, dari segala arah. Dia akan dimudahkan dengan sikap yang seperti ini untuk mencapai kebenaran dari segala arah. Naam. Begitu ikhwanna fiddin azzakumullah, sikap terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ta'ah, taslim, tunduk, taslimah dengan setunduk-tunduknya. Sekarang kita masuk kepada uraian selanjutnya. Yang ngantuk berwudu biar istiqomah belajarnya. Hmm. ngantuk di majelis ilmu itu syaitan yang menggodanya. Kalau ngantuk di medan peperangan itu rahmat dari Allah. Iya. Allah kalau ingin kalau ingin memulihkan kekuatan para mujahidin di medan perang dalam suasana ketegangan menghadapi kemungkinan serangan musuh, dijadikan rasa tenang oleh Allah di hati mereka, kemudian ngantuk dan pulas tertidur sehingga pulih kekuatan badannya. Itu rahmat dari Allah. Tapi kalau di majelis ilmu bukan rahmat dari Allah, itu godaan syaitan. Ya. Naam. Al-mahabbatu bainal iddi'a'i wal i'rad. Cinta di antara iddi'a', ngaku-ngaku, wal i'rad, dan sikap berpaling. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa minal ajabi, dan adalah satu keanehan, ayat da'iya husulu hadhil awlawiyah wal mahabbah at-tamah, adanya orang yang mengaku, yadda'i mengaku, bahwa dia mempunyai sikap awlawiyah, lebih mengutamakan Rasul atas yang lainnya, wal mahabbah at-tammah, dan mengaku pula cinta kepada Rasul dengan sempurna. Man kana, pengakuan ini dari orang yang sa'yuhu, daya upayanya, wajtihaduhu, dan kesungguh-sungguhannya, wanasabuhu fil istighali bi aqwali ghairi, dan kesibukannya, nasabahu, dan rasa capeknya, capek dalam istighal, menyibukkan diri, bi'akwal ghairihi, dengan omongan-omongan yang lainnya, watakririha, omongan, dan kemudian bagaimana untuk menetapkan dari omongan-omongan itu, menyibukkan diri dengan dari omongan ke omongan, pendapat ke pendapat. Wal ghadab wal hamiyah laha, dan marah serta hamiyah, solidaritas laha, menunjukkan sikap solidaritas kepada berbagai pendapat-pendapat itu, omongan-omongan itu. Ya. Naam. Waridha biha, dan ridha dengan berbagai omongan-omongan itu yang tidak ada juntrungannya, tidak ada kejelasan dasarnya. Wattahakum ilaiha, dan bertahkim, merujukkan hukum kepada berbagai omongan-omongan itu. Wa'aradha ma qala ar-rasul 'alaiha, dan menolak omongan Rasul yang membantah atau bertentangan dengan omongan orang-orang itu tadi. Atau wa'aradha ma qala ar-rasul 'alaiha, yaitu mengkonfrontir omongan Rasul dengan omongan orang-orang itu tadi. Jadi kalau tadi sikap orang yang punya awlawiyah itu tadi apa? Semua omongan orang siapapun dikonfrontir, dicocokkan, diteliti, dihukumi dengan omongan Rasul. Bila mencocoki omongan Rasul, diterima. Bila tidak mencocokinya, ditolak. Bila tidak jelas antara mencocoki atau tidak, tawakuf. Itu orang yang mempunyai sikap aulawiyah. Nah, ini sebaliknya. Omongan Rasul dikonfrontir dengan omongan orang-orang lain itu tadi. Bila omongan Rasul itu cocok, diterima. Bila omongan Rasul itu ternyata tidak cocok dengan omongan orang yang ditokohkannya, ditolak. Hah? Fa'in wafaqoha qabalahu. Kalau mencocoki omongan tokohnya, diterima omongan Rasul itu. Wa in khalafaha iltamasa wujuhal hiyal. Kalau ternyata omongan Rasul itu menyelisihi omongan tokoh yang dijadikan rujukan itu, maka iltamasa, dia mencari wujuhal hiyal, bentuk-bentuk upaya untuk membelok-belokkan makna omongan Rasul itu sehingga sedemikian rupa supaya bisa cocok dengan omongan itu. Dipaksakan omongan Rasul itu untuk cocok dengan makna omongan orang yang dijadikan rujukan tersebut. Wa balagha fi raddihi layyan wa i'rada. Dan melampaui batas dalam menolak omongan Rasul, layyan dengan batil, wa i'rada dan dengan dengan berpaling. Kama qala ta'ala, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talbu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu sehingga kalian terhalang untuk berbuat adil. Wa in talbu, kalau kamu berbuat batil au tu'ridu atau berpaling dari kebenaran, fa innallaha kana bima ta'maluna khabir, maka sungguhnya Allah dengan apa yang kalian lakukan maha mengetahui. An-Nisa 135. Wa qad ishtamalat hadhihi al-ayatu 'ala asrarin 'azimatin. Dan sungguh ayat ini mengandungi asrar, rahasia-rahasia azimah yang agung. Yajibu tanbihu ala ba'dihha, yang harus harus diperingatkan orang, harus disadarkan orang tentang makna sebagian daripada makna-makna ini. Li syiddatil hajati ilaiha, karena sangat kerasnya keperluan kepada apa yang tersirat dari apa yang tersurat di ayat ini. Qala ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bilqisti syuhada'a lillahi, jadilah kalian orang-orang yang qawwamina bilqist, orang-orang yang menegakkan keadilan, yaitu menjadi syuhada, saksi-saksi lillah, saksi-saksi semata-mata untuk Allah. Walau ala anfusikum, walaupun persaksian yang memberatkan diri-diri kalian. Awil walidaini wal aqrabina, walaupun juga persaksian itu memberatkan kedua orang tuamu dan orang-orang dekat dari kamu. Persaksian dalam berperkara, baik di pengadilan ataupun di hadapan imam di dalam menegakkan hukum syariat Allah. Ya. Iyakun ghaniyan aw faqiran, kalau keadaan para saksi dan yang dipersaksikan itu adalah ghani, kaya, au faqir, atau faqir, itu tidak boleh menjadi pertimbangan bagi kamu untuk mempengaruhi persaksianmu itu. Karena fallahu aula bihima, Allah lebih utama harus dipertimbangkan daripada kerelaan si fakir ataupun si kaya itu. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Oleh karena itu jangan kalian mengikuti hawa nafsu sehingga kalian terhalang untuk berbuat adil. Wa in talbu au tu'ridu. Dan bila kamu membuat persaksian yang batil, atau menolak kebenaran, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka sungguhnya Allah itu bima ta'maluna khabira, maha tahu tentang apa yang kalian lakukan. Surat An-Nisa ayat ke-135. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa'amara subhanahu, maka di sini Allah yang Maha Suci memerintahkan bil qiyam bil qisti, untuk menunaikan keadilan. Wa huwal adlu, yaitu keadilan, fi hadhil ayah, sebagaimana yang ada dalam ayat ini. Wa hadza, yaitu dalam hal ini amrun bil qiyami bihi, yaitu perintah untuk menegakkan dengannya, dengan keadilan itu, fi haqqi kulli ahadin, yang menyangkut haknya setiap orang. Hak setiap orang yang telah diatur oleh syariat Allah. Di dalam mengatur hak, dalam memberikan hak setiap orang sebagaimana yang diatur oleh syariat Allah, itu kamu tidak boleh untuk memberi persaksian yang batil. Kamu harus memberi persaksian yang benar untuk Allah, ya, walaupun persaksian itu memberatkan diri-dirimu. Aduan kana awalian, apakah lawan berperkaramu itu musuhmu ataupun dalam hal yang engkau bela itu ialah kekasihmu. Tidak boleh ada pertimbangan musuh dan bukan musuh. Tetapi yang dipertimbangkan ialah kewajiban menegakkan keadilan yang disyariatkan oleh Allah. Ya. Kita yakin sebagai muslim tidak ada keadilan kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah. Segala definisi-definisi keadilan yang di luar syariat Allah adalah zalim. Keadilan itu ialah apa yang disyariatkan oleh Allah. Kita yakin itu. Naam. Wa ahaqqu ma qala lahu al-'abdu bil qisti al-aqwal wal ara' wal madhahib. Dan mestinya lebih berhak untuk maqama lahu, bukan maqala lahu. Maqama lahu al-'abdu, dan yang lebih pantas dan yang lebih wajib untuk ditegakkan oleh seorang hamba dalam hal keadilan itu ialah al-aqwal, dalam perkara omongan-omongan, wal-ara, pandangan-pandangan, wal-madhahib, madhab-madhab, idh hiya muta'alliqatun bi'amrillahi wa khabari. Ketika omongan, pandangan, dan madhab-madhab itu muta'alliqatun berkaitan bi'amrillahi wa khabari, dengan syariat Allah dan dengan berita dari Allah. Ya, itu lebih wajib untuk ditegakkan keadilan padanya. Di dalam persaksian yang menyangkut haknya orang-orang, yang menyangkut hak-haknya para makhluk, kita diperintahkan oleh Allah dan diwajibkan oleh Allah untuk memberi persaksian yang adil. Maka lebih wajib lagi, berlipat ganda, untuk kita bersikap adil dalam hal yang berkaitan dengan syariat Allah. Di dalam menilai omongan ataupun pikiran-pikiran ataupun falsafah-falsafah dari orang-orang, manusia-manusia, ataupun madhab-madhab, dalam menilai semuanya itu, lebih wajib kita bersikap adil dan mempersaksikan dengan adil, karena semuanya itu berkaitan dengan haknya Allah. Ya, yaitu dengan perkara agamanya Allah. Fal qiyamu fiha bil hawa wal asabiyatu, maka kalau orang menegakkan keadilan di dalam hal omongan-omongan atau falsafah-falsafah ataupun madhab-madhab yang beraneka ragam itu, menegakkannya bil hawa, dengan hawa nafsu, wal asabiyah, dan fanatisme, ta'assub. Ta'assub itu, yaitu tadi, membabi buta. Mudadun li amrillahi. Maka sikap yang demikian adalah mudadun, bertentangan, li amrillahi, dengan perintah Allah, dengan syariat Allah. Munafin lima ba'atha bihi rusulahu, dan menafikan, berseberangan dengan apa yang Allah utus para rasulnya, yaitu dengan para, dengan syariat para rasulnya. Kemudian wal qiyamu biha bil qisti wa dhifati khulafa'ir rasul fi ummatihi wa umana'ihi baina atba'ih, dan menegakkan keadilan dalam perkara-perkara itu, berbagai pendapat-pendapat itu, bil qisti, dengan adil, yang merupakan wadhifah khulafa'ir rasul, tugas para khalifah rasul di tengah umatnya. Wa umana'ihi, dan orang-orang kepercayaan rasul, baina atba'i, di kalangan para pengikutnya. Wala yastahiqu ismul amanah, dan tidak pantas mendapatkan gelar amanah, illa man qama fiha bil adlil mahdi, kecuali orang yang menegakkan padanya keadilan yang mahab yang murni. Nasihatan lillah sebagai ketulusan bagi Allah wali kitabihi, dan ketulusan dalam mengimani kitabnya wali rasulihi, dan juga ketulusan dalam mentaati rasulnya wali ibadihi, dan ketulusan dalam perkara untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah. Siapa khulafa'ir rasul, umana'ir rasul, baina atba'i, yang menegakkan keadilan tersebut? Al-ulama. Ya. Siapa yang dimaksud al-ulama itu? Sebagaimana yang diterangkan kemarin? Ahlul hadis. Ha? Naam. Ulaika humul warithuna haqqa. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Ha? Mewarisi, yaitu estafeta perjuangan, ilmu dan amal. La man yaj'alu ashabahu wa nahlatahu wa madhhabahu mi'yaran 'ala al-haqqi. Bukannya yang termasuk daripada orang-orang yang menjadikan ashabahu, teman-teman semadhabnya, wa nahlatahu, dan alirannya, wa madhhabahu, dan madhabnya, sebagai mi'yaran al-haqqi, yang menjadikan semuanya itu sebagai mi'yar, barometer untuk menilai kebenaran. Bukan itu, tetapi yang dikatakan adalah yang dikatakan ulaika humul warithuna haqqa tadi, orang-orang yang mewarisi ilmu dan amal rasul tadi, ialah mereka yang menegakkan keadilan pada apa yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang-orang yang menjadikan gerombolannya, alirannya, madhabnya sebagai mi'yaron alal haqqi, sebagai barometer untuk menilai kebenaran, apa yang dicocoki oleh pandangan gerombolannya, alirannya, atau madhabnya itu berarti benar, apa yang tidak mencocokinya berarti batil tanpa dalil. Tidak dibangun keyakinannya di atas dalil, tetapi dibangun keyakinannya dengan pandangan-pandangan madhab, pandangan-pandangan aliran, atau kadang-kadang keputusan rapat tanpa dalil. Ya. Wa mizanan lahu, dan dijadikan pandangan alirannya itu sebagai mizanan lahu, timbangan untuk menilai kebenaran. Untuk menilai kebenaran. Jadi apakah kebenaran itu diterima atau tidak? Ialah dengan pandangan kelompoknya, dengan pandangan alirannya dan falsafahnya. Ha? Yu'adi man khalafahu, memusuhi siapa yang menyelisihinya. Memusuhi. Wa yuwali man wafaqahu, atau mencintai siapa yang mencocoki pandangannya. Cinta dan benci limujarradi muwafaqatihi wa mukhalafatih. Semata-mata cinta dan benci itu karena apakah mencocoki pandangan kelompok ataukah menyelisihi pandangan kelompok. Jadi dalilnya ialah keputusan kelompok. Dalilnya ialah kaidah-kaidah madhab. Bukan Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Nah, ini memusuhi orang bukan karena dalil, karena berdasarkan dalil. Memusuhi orang karena orang itu berbahaya terhadap kelompok kita. Loh, kenapa kok berbahaya terhadap kelompok kita? Ya soalnya dia membantah-bantah pendapat kelompok kita. Loh, bantahannya bagaimana? Benar atau tidak? Yes, pokoknya kalau membantah itu ya salah. Repot kalau gitu. Nah, ini namanya hizbiyah mamqutah, yang dibenci. Bid'iyah, yang bid'ah. Memusuhi atau mencintai berdasarkan pandangan kesepakatan madhab ataupun kelompok, tidak berdasarkan dalil. Bisa jadi kadang-kadang memusuhi kaum mukminin. Kenapa orang sama mukminnya kok dibenci? Ya karena bukan kelompok kita. Bisa jadi mencintai orang-orang munafikin. Mengapa cinta kepadanya? Ya karena dia banyak membantu kelompok kita. Rusaklah batasan al-wala wal-bara dalam beragama. Al-wala yaitu loyalitas kecintaan. Al-bara yaitu antipati dan kebencian. Kalau ahlus sunnah itu al-wala lis sunnah wa ahliha, cinta kepada sunnah dan ahli sunnah. Al-bara, antipati dan benci kepada bid'ah wa ahliha. Antipati kepada bid'ah dan ahli bid'ah. Al-wala lil Islam wa ahlihi, cinta kepada Islam dan ahli Islam, yaitu kaum muslimin. Al-wala lil iman wa ahlil iman, cinta kepada iman dan ahlil iman. Siapa ahlil iman? Kaum mukminin. Al-wala lit tauhid wa ahlit tauhid, cinta kepada tauhid dan ahli tauhid. Siapa ahli tauhid? Al-muwahhidin, yaitu orang yang bertauhid. Al-wala lit ta'ah wa ahlit ta'ah, cinta kepada taat kepada Allah dan cinta kepada ahli ta'ah, orang yang taat kepada Allah. Al-bara, antipati dan benci kepada ma'asi dan ahli maksiat, benci kepada kemaksiatan-kemaksiatan dan orang yang berbuat maksiat. Al-bara, benci kepada kufur wa ahlil kufur, benci kepada kufur dan orang yang kufur, orang kafir. Al-bara minan nifaq wa ahlin nifaq, berantipati dan benci kepada kemunafikan dan orang-orang munafik. Dan selanjutnya. Kenapa kok demikian? Kenapa engkau cinta kepada sunnah? Ada dalilnya dari Alkitab dan sunnah. Kenapa engkau cinta kepada ahli sunnah? Ada dalilnya. Semua itu dengan dalil. Kenapa benci kepada bid'ah? Ada dalilnya. Kenapa benci kepada ahli bid'ah? Ada dalilnya. Semuanya dengan dalil, dalil, dalil. Minal kitab was sunnah. Sehingga dibahas khusus al-wala wal bara' ini di dalam kitab yang khusus, antara lain yaitu kitab Iqtida' Siratal Mustaqim fi mukhalafati ahli al-jahim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam satu jilid tebal atau dua jilid, dengan dalil semuanya. Jadi dalam sikap hijrah kepada Rasul tidak diberi peluang orang itu untuk bersikap hizbiyah, bersikap taklid, membebek, ikut-ikutan di dalam membenci seseorang atau mencintai seseorang, membenci satu kelompok atau mencintai satu kelompok. Sikap hizbiyah apa tadi? Yaitu sikap yang tidak dibangun di atas dalil. Ya. Naam. Ha. Fa aina hadha min al-qiyam bil qist alladhi faradahu Allah 'ala kulli ahad? Bagaimana orang-orang yang demikian itu tadi, yaitu orang-orang yang memusuhi atau mencintai tidak berdasarkan dalil, tetapi berdasarkan siapakah yang mencocoki atau menyelisihi golongannya, kelompoknya. Di manakah orang-orang yang demikian ini bisa dikatakan dia itu menegakkan keadilan yang Allah fardukan, yang Allah wajibkan atas setiap orang? Wa huwa fi hadzal babi a'dhamu fardhon wa akbar wujuban. Dan perkara kewajiban untuk menegakkan keadilan, sebagaimana yang Allah perintahkan ini, dalam perkara ini adalah a'dhamu fardhon, kewajiban yang paling besar, paling agung, wa akbar wujuban, kewajiban dan kewajiban yang paling besar. Wallahu a'lamu bissawab. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ya.